Aku tidak boleh kuliah di Jakarta. Mahal dan bab pergaulan. Jogja atau salah satu kota di Kalimantan. Jogja! Di ujunglah kini aku. Juang untuk berujung. Sebentar lagi kemungkinan aku kembali Jakarta. Sementara jiwaku telah Jogja. Pulanglah kepulangan. Identitasku bimbang. Aku bisa adaptif, aku sensitif.